Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddini amma ba'du. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat MGITV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan tentang Sahih Bukhari. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian Sahih Bukhari kita masih dalam Kitabus Shalat. Dan Kitabus Shalat ini termasuk bab yang sangat panjang. Banyak hal yang dibahas oleh muallif rahimahullahu taala. Masih berkaitan dengan pakaian di dalam salat atau hal-hal yang berkaitan dengan libas, pakaian di dalam salat. Yang kita akan bahas hari ini bukan tentunya pakaian yang melekat pada diri kita, tetapi berkaitan dengan sesuatu yang dipakai dalam sholat, yaitu sejenis sajadah, tikar, atau tempat tidur, dan semisalnya. Jadi bab yang kita akan bahas ini, ya, kita mengetahui bahwa hukum asal sujud itu langsung ke bumi, ya, karena memang salah satu kelebihan syariat Islam dijadikan bumi ini tempat sujud. Dan tempat sholat bagi kaum muslimin bukan hanya di masjid. Tempat sujud tidak ditetapkan tetap apa tempat khusus. Seperti disebutkan dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, mutitu khamsan lam yu'ti ahadun qabli. Kata Nabi SAW, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang Nabi sebelumku. Di antara kehususan umat Islam, kehususan Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan kehususan bagi umatnya, yaitu disebutkan waju iliat liyal ardu masjidan wa tahura. Di mana Nabi SAW mengatakan, dan dijadikan bumi, tanah atau pasir atau kerikil atau batu yang artinya menghampar di atas bumi ini sebagai tempat sujud dan sebagai alat untuk bersuci. Jadi umat Islam dibolehkan tayamum ketika tidak ada air. Kita sholat tidak mesti harus di masjid. Semua apa yang ada di bumi ini atau atas bumi ini sebagai tempat sujud. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, al-ardu kulluhu masjidun ila al-hamamu wal-makbaratu. Nabi SAW mengatakan, bumi ini tempat sujud semuanya. Bumi ini sebagai tempat sholat bagi kita, tempat sujud. Kecuali kuburan dan toilet atau tempat qadha hajat. Kemudian para ulama membahas tentang hukum sholat dengan menggunakan sajadah, atau kita mungkin mengenalnya dengan istilah tikar, sajadah, karpet, atau mungkin kasur, dan semisalnya. Boleh atau enggak gitu hukumnya. Atau nanti akan lebih luas di sini adalah hukmu ha'il lisujud fi sholat, yaitu hukum penghalang sujud di dalam sholat. Jadi artinya yang menghalangi jidat kita ketika sholat, maka itu dinamakan dengan ha'il. Nah, Imam Bukhari membawakan beberapa judul dan membawakan beberapa hadis untuk masalah yang kita akan bahas ini. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu salati alal hasiri wa shala Jabir wa Abu Sa'id fi safina qa'ima wa qala al-Hasanu tusalli qa'iman malam tashukka ala ashabik taduru ma'aha wa illa qa'ida. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Abdullah bin Abdullah al-Madini qala akhbarana Malik, Malik ibn Anas imam darul hijrah, an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu fa akala minhu thumma qala kumu fala usalli lakum qala Anas fa qumtu ila hasirin lana qadis wadda min tuli ma lubisa panadhathu bima'in. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawabtu wal yatima wara'ah wal ajuzu mim wara'ina fa shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini summan sarafa. Bab salat di atas tikar, ya, mentikar atau karpet atau sajadah. Ya, di sini pokoknya jenisnya itu. Ya, mungkin kalau karpet ya istilahnya tikar besar, hasir namanya. Kalau tikar kecil yang kadang hanya untuk kepala saja dikenal dengan humrah. Dikenal dengan humroh, nanti akan ada bab setelah ini. Ya. Kalau yang dijadikan tempat tidur dikenalnya dengan firosh, yaitu kasur. Ya, jadi yang dipakai tilam tempat tidur namanya firosh. Ya. Kalau sholat Jabir, yaitu Jabir ibnu Abdullah dan Abu Sa'id, itu Abu Sa'id Al-Hudri, itu Malik ibn Sinan, fis safinah. Jadi sholat di atas air. Jadi sholat di atas air, sholat di atas perahu. Berarti tidak di tanah, itu sholat di air. Ya. Di atas apa? Perahu. Qa'iman, sambil berdiri. Wa qala al-Hasanu dan berkata Imam Al-Hasan yani Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala tusalli qa'ima malam tashuqqa ala ashabik, artinya salat di atas perahu berdiri kalau tidak oleng atau tidak mungkin jadi tenggelam. Kalau kita di perahu ya di sampan gitu ya, maka salat sambil berdiri selama perahunya tidak oleng, tidak mungkin bisa tenggelam. Taduru ma'aha wa illa faqa'ida. Ya, artinya berkeliling di situ. Kalau tidak bisa, maka sambil duduk. maka sambil duduk. Imam Bukhari mengetengahkan hadis, yaitu hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, kita sudah mengenal Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah khadimu an-nabiy sallam. Beliau adalah salah seorang yang menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 10 tahun ya. Berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Anas bin Malik termasuk sahabat yang menceritakan kejadian-kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan pembantunya, bagaimana beliau makan dan semisalnya. Beliau mengatakan anna jadatahu Mulaikah, bahwa neneknya yaitu namanya Mulaikah, da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu. Beliau mengundang Nabi sallam ya untuk diajak makan di rumahnya. Jadi mengundang makan. Jadi ini udah kebiasaan juga, kebiasaan orang-orang Arab, kebiasaan dulu para sahabat itu mengundang orang terhormat untuk makan di rumah. Itu perkara yang baik ya, terbiasa mengundang makan. Jadi nenek Anas bin Malik membuat makanan untuk baginda Rasulullah SAW. Fa'akala minhu, lalu Nabi SAW artinya memenuhi undangan itu dan juga makan dari makanan yang dihidangkan oleh neneknya Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu Mulaikah radhiyallahu taala anha. Ya. Hadis ini akan diulangi nanti tentang bab sholat berjamaah ya, kaifiyah sholat berjamaah. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qumu fala usalli lakum." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada keluarga Mulaikah, neneknya Anas bin Malik, untuk berdiri semuanya, diajak salat. Zahirnya adalah salat sunnah. Zahirnya salat sunnah, bukan salat wajib. Kata beliau, "Ayo kalian berdiri. Aku akan mengimami sholat untuk kalian." Qala Anas. Lalu berkata Anas, "Waqumtu ila hasirin lana qadis wadda mintu lima lubis." Lalu aku berdiri, juga tentunya Nabi SAW, dengan menggunakan tikar yang telah lusuh dan menghitam karena lamanya. Jadi tentunya tawadhu ya, para sahabat memang tidak dalam kondisi dunia gitu ya. Mereka dalam kondisi kesederhanaan. Jadi tikarnya itu udah lama ya, lusuh dan berwarna hitam. Berwarna hitam. Panadhathuhu bima'in. Lalu kata Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, maka aku membersihkannya dengan air. Ya mungkin menyikatnya gitu dengan air. Karena udah berwarna sedikit berubah gitu. Ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallam berdiri mengimami. Fasafaftu wal yatima wara'ahu. Lalu kata Nabi sallam, aku dengan anak yatim, kebetulan waktu itu seumuran dengan beliau sebenarnya. Jadi dengan yatim dan tidak disebutkan siapa di sini ya, oleh Anas ibn Malik dalam hadis ini. Dalam hadis ini. Ya. Fasafaftu wal yatima wara'ahu. Jadi Anas ibn Malik dengan anak yatim, ya berarti anak yatim ya umur-umur di bawah balig gitu. Umur-umur di bawah balig. Di belakang berdua. Ya. Wal ajuzu min waraina. Artinya di sini Mulaikah, Mulaikah radhiyallahu ta'ala anha neneknya berada di belakangnya. Jadi di sini menunjukkan tartibnya sob. Tartibnya sob, sob laki-laki, ya kemudian sob perempuan. Jadi perempuan tidak satu saf. Ya, tidak satu saf. Wa shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini. Lalu Nabi sallam salat mengimami kami dua rakaat, tsumman sarafa, kemudian beliau pulang atau beliau pergi setelah menunaikan salat dan mengimami, artinya mengimami salat para sahabat, mengimami Anas bin Malik, kemudian yatim yang lainnya dan Mulaikah radhiyallahu taala anhum. Maka Nabi sallam bergegas pergi, bergegas pergi. Nah, hadis ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dengan satu kalimat di sini, faqumtu ila hasirin. Faqumtu ila hasirin. Jadi syahid dari hadis itu sesahih-sahih kitab setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Jami As-Sahih, Al-Musnad min Hadisi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Sunanihi, wa Ayamihi. Ikuti kajiannya bersama Al-Ustadz Abu Qatadah Hafidhahullah setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di MGI TV, medianya umat Islam. Untuk membangun sebuah impian, membutuhkan pertimbangan dan perhitungan. Cerdas, tepat, cepat, dan juga hemat. Dulu saya pernah gagal untuk mewujudkannya, tapi kali ini saya tidak khawatir. Baja ringan produksi PT Cilegon Steel hadir memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan sesuai keinginan Anda. Untuk kualitasnya, sudah pasti memenuhi standar nasional Indonesia. Sekarang untuk mendapatkan produk Cilegon Steel, tidak hanya di Mega Baja Outlet, Anda bisa mendapatkan di setiap konstruksi store di seluruh Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi langsung salesman kami yang siap melayani kebutuhan di konstruksi store terdekat dekat di kota Anda. Dan jangan lupa, orang cerdas pilih baja ringan yang SNI. Lakukan maksiat. Karena Nabi SAW diundang oleh seorang wanita tersebut itu, Mulaika, yaitu artinya apabila insalima minal fitnah, apabila selamat dari fitnah, selamat dari fitnah. Kemudian dalam hadis ini dijadikan dalil juga oleh para ulama bolehnya sholat sunnah berjamaah ahyanan. Jadi sholat sunnah berjamaah ahyanan. Karena sholat sunnah itu ada yang disyariatkan berjamaah, seperti sholat tarawih atau qiyamu ramadhan, sholat idul fitri, sholat idul adha, kemudian sholat istisqa, sholat kusub, sholat husub, artinya gerhana matahari atau bulan, itu sunnahnya diberjamaahkan. Tetapi sholat-sholat sunnah yang lainnya afdalnya munfarid tentunya. Hukum asal munfarid, seperti qobliyah, ba'diyah, sholat mutlak, sholat malam juga hukum asal itu adalah munfarid. Tapi terkadang boleh untuk melakukan apa? Sholat berjamaah, ya, berjamaah dalam sholat sunnah. Kemudian boleh kata para ulama sholat li ajli ta'lim. Jadi sholat yang tujuannya untuk ta'lim. Jadi orang melakukan sholat dengan tujuan untuk mengajari. Taban indal hajah, apabila dibutuhkan. Apabila dibutuhkan, seperti mungkin dalam dunia pendidikan, terutama untuk anak SD atau SMP, TK gitu kan, itu perlu praktek dan seorang guru mempraktekkan sholat, ya, dari A sampai Z-nya. Nah itu boleh, salah satu sandarannya adalah hadis ini, karena Nabi SAW mengajari di situ neneknya Anas, yaitu Mulaikah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa shaf laki-laki dengan perempuan tidak satu shaf, walaupun di situ wanita yang telah tua renta, walaupun di situ adalah istri, artinya wanita tidak satu shaf. Kalau antum sholat di rumah dengan istri tidak bisa satu shaf, ya. Beda dengan shaf laki-laki berdua, seperti Nabi SAW mengajari kisah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi SAW menarik Abdullah bin Abbas yang tadinya berada di sebelah kiri, maka Nabi SAW menarik ke sebelah kanan dan sejajar dengan beliau. Sejajar dengan beliau. Dan hadis ini menunjukkan sahnya shaf anak kecil yang mumayyiz. Artinya kalau anak kecil berada dalam satu shaf salat, dan dia mumayyiz itu tahu tentang sholat, maka itu sah berjamaahnya. Artinya tidak mempengaruhi tentang kondisi sholatnya. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan beda antara laki dengan perempuan. Kalau laki-laki itu ada teguran, la sholata lil munfaridi khalfas shaf, tidak sempurna atau tidak sah sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Artinya begini, kalau kita sholat shaf pertama, shaf kedua, apalagi kalau shaf itu belum penuh, tiba-tiba kita sholat di belakang sendiri, maka kata Nabi SAW, la sholata lil munfaridi khalfas shaf, tidak ada sholat. Ya, kalau sebagian para ulama mengatakan tidak sah sholatnya orang yang menyendiri di belakang shaf. Jadi orang yang mendiri sholat di belakang shaf. Tapi kalau perempuan tidak, artinya tidak terancam dengan hadis ini. Dikecualikan bahwa wanita dia sendiri di belakang shaf, maka itu yang dituntut dan itu yang disyariatkan bagi wanita tidak satu shaf dengan laki-laki. Hal ini sebagaimana dalam kisah hadis ini, bahwa Anas dengan anak yatim yang mendekati keumurannya satu shaf, beliau berdua, dan neneknya berada di belakangnya, berada di belakangnya. Hadis ini juga memberikan satu istimbat yang sangat agung. Apa? Perempuan dengan laki-laki dalam Islam tidak boleh ikhtilat. Jadi laki-laki dengan perempuan tidak boleh ikhtilat dalam Islam. Jadi laki-laki dengan perempuan tidak boleh bercampur baur. Kalau dalam sholat saja tidak boleh satu shaf, ya, apalagi di luar sholat. Karena mungkin kalau di dalam sholat orang mau melakukan pintu-pintu zinanya ya jauh gitu kan, ya. Tetapi justru juga di dalam sholat tidak satu shaf. Maka Nabi SAW mengatakan khairu shufufur rijal awaluha wa khairu shufufun nisa akhiruha. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik saf untuk laki-laki adalah saf pertama, tetapi sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang. Ya, jadi menunjukkan kalau dalam hal-hal lain itu harus lebih tidak ikhtilat. Dalam sholat saja tidak boleh apa? Ikhtilat. Padahal itu adalah sangat dibutuhkan. Nah ini hadis yang kita bacakan, hadis pertama. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu sholati ala humrah. Qala hadasana Abul Walid, qala hadasana Syu'bah, hadasana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah ibn Saddad an Maimunata radhiyallahu ta'ala anha wa hiya ummul mu'minin qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala khumrati. Ya. Bab salat di atas khumrah. Yaqulu ba'dul ulama al khumrah yani sajadah qasirah saghirah. Yani sajadah saghirah qasirah. Yakfi li makani sujud faqat. Hadza qala ba'dul ulama. Wa qala ba'dul ulama al khumrah aidan yani sajadah tawilah yakfi lil qiyam wa sujud. Yani yakfi litul tul musalli. Apa itu khumrah? Khumrah menurut sebagian para ulama adalah sajadah kecil atau sajadah pendek. Artinya sajadah yang tidak sepanjang ukuran badan kita untuk sholat. Karena kan sajadah ini dipakai oleh kita untuk sholat. Nah kalau humroh menurut sebagian para ulama adalah sajadah yang digunakan hanya untuk meletakkan jidat kita. Artinya sajadah kecil itu. Dinamakan dengan apa? Humroh. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa humroh adalah sajadah yang cukup untuk orang sholat. Dalam arti dia berdiri dan cukup dengan panjang badannya. Ya, panjang badannya. Ya. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala sama di sini menjelaskan bahwa intinya sujud itu tidak disyaratkan mubasyaratu a'dha'ul sujud lil ard. Intinya Imam Bukhari ingin menjelaskan tetap bahwa sujud tidak disyaratkan bahwa anggota sujud harus nempel ke atas tanah atau bumi gitu. Ya kalau pasir ya pasir, kalau tanah ya tanah, kalau batu ya ya batu kan atas bumi ini. Ya. Dan nanti kita akan jelaskan beberapa qawaid tentang sajadah. Sajadah. Ya. Bab ini tetap ya hukumnya. Nah. Yang selanjutnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah taala babu salatu alal firasy. Wa shala Anas ala firasyhi. Wa qala Anas kunna nusalli ma'a Nabi sallam fayasjudu ahaduhuna ala thawbihi. Fayasjudu ahaduhuna ala thawbihi. Qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Malik an Abi Nadhr maula Umara ibni Ubaidillah an Abi Salamata ibni Abdurrahman an Aisyata zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kuntu anamu baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlayya fi kiblatihi fa idza sajada gomazani faqabattu rijlayya fa idza qama basatuhuma qalat wal buyutu yawma idin laisa fiha masabih. Bab salat di atas kasur atau di atas tempat tidur. Ya, di atas tempat tidur. Telah salat Anas ibn Malik di atas kasurnya dan berkata Anas bin Malik, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara kami sujud ala saubihi, di atas kainnya. Jadi sujud di atas kainnya. Ya, nanti kita akan paham bahwa di zaman Nabi SAW sholat kan tidak ada karpet seperti ini. Sholat di atas pasir, kalau panas ya terkadang meletakkan bagian imamahnya ataupun meletakkan bagian kainnya di tempat sujud, lalu sujud di atasnya gitu, di atasnya. Nah, kita akan mengetahui bahwa al-ha'il nau'an. Al-ha'il nau'an. Jadi penghalang anggota badan untuk sujud ke tanah itu ada dua, atau ke lantai ada dua. Apa saja? Ya, al-ha'il al-mutasil, yakni bijasadil musalli. Yang pertama adalah penghalang yang menyatu dengan kain, yang menyatu dengan badan yang sholat gitu. Jadi umpamanya saya pakai imamah, kemudian sujud meletakkan imamah, ya. Atau seperti sholat menggunakan apa, kain ihram umpamanya, ya, sholat pakai kain ihram. Kemudian ketika sujud, ujung kain ihram kita dipakai untuk apa? Untuk sujud, berarti ngena. Atau mungkin bilkum, kum itu ini ya, kalau panjang gitu ya, panjang, kemudian kita sujud dengan menggunakan apa, bagian dari kain kita. Sedangkan yang kedua adalah al-ha'il al-munfasil, yaitu ha'il yang terpisah, ya, seperti tadi sajadah, kemudian mungkin tikar atau apa saja yang tidak merupakan bagian dari kain yang dipakai oleh orang yang sholat. Nah, maka para ulama berbeda pendapat situ. Nah, Imam Bukhari dengan mengetengahkan bab ini dan mengetengahkan beberapa hadis di sini, termasuk riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan tidak mengapa. Seperti mungkin pada pekan yang lalu ada pertanyaan, itu diantaranya ibu-ibu, kalau sholat menggunakan apa? Mukena. Ya, sholat menggunakan mukena. Kemudian terkadang mukena tangannya apa? Panjang gitu. Sehingga sujud dengan kain yang ada pakai mukena itu. Sujud gitu ya. Sujud. Ya. Boleh atau tidak? Nah, Imam Bukhari dengan mengetengahkan bab ini menunjukkan boleh gitu. Tidak mengapa gitu. Walaupun nanti saya akan tafsir. Tapi kita jelaskan tujuan dari sahih Imam Bukhari. Nah, dari mana kita tahu bahwa Imam Bukhari berpendapat itu? Yaitu dengan mengetengahkan ucapan Anas bin Malik. Di mana dalam ucapan Anas, qala Anas, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayasjudu ahudu ahaduna ala thawbihi. Jadi kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang di antara kami sujud di atas kainnya. Jadi di atas kainnya. Ya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kita lihat di sini. Beliau berkata, kuntu anamu baina yadai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam warijlaya fi kiblatihi. Aku tidur ya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha salat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua kakiku berada di arah kiblat. Jadi kedua kakiku berada di arah kiblat. Jadi Aisyah salat berada di pinggirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berdampingan. Kemudian kakinya berada di arah kiblat beliau. Ya. Apabila beliau sujud, gomazani. Apabila sujud, maka beliau mencubitku. Ya. Waqabattu rijlaya, maka aku pun menarik kedua kakiku. Wa idza qama basatuhuma, dan jika beliau berdiri, maka aku pun ngelonjorkan lagi kakiku. Artinya ya dibentangkan lagi kedua kakinya. Qalat, lalu beliau berkata, wal buyutu yawma in laysa fiha masabih, dan rumah di saat itu tidak ada apa, lampunya gitu. Jadi tidak ada lampunya. Nah, Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari bab sholat di atas tempat tidur. Kenapa? Dohirnya kan di sini Aisyah berada di pinggir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ tentunya di tempat tidurnya. Ya, mungkin tikar sederhana gitu. Tikar tidur sederhana. Ya. Itu maksudnya Imam Bukhari. Nah, hadis ini dibawakan Imam Bukhari di beberapa tempat nanti. Jadi ada di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat. Bukan hanya di bab ini nanti, ya, dibawakan oleh Imam Bukhari di sini. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari menunjukkan tidak disyaratkan sujud bahwa anggota sujud harus nempel ke lantai atau nempel ke tanah. Tidak syarat itu. Jadi kalau ada penghalang, penghalangnya bisa sejenis sejadah atau tikar atau tempat tidur, maka itu tidak menghalangi sahnya apa? Salat. Hal itu karena kisah-kisah ini menunjukkan bolehnya. Jadi menunjukkan bolehnya. Ya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Yahya ibn Bukair qala hadatsana Lais an Ukail an Ibn Shihab qala akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Aisyah radhiyallahu taala anha akhbaratu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hiya bainahu wa bainal qiblah ala firasyi ahlihi i'tiradul janazah. Aisyah mengatakan bahwa keadaan Nabi Sallam sholat, ya, dan dia siapa? Aisyah. Di antaranya dengan kiblat. Jadi di antara Nabi Sallam dengan kiblat. Beliau sholat di atas tikar atau di atas kasur istrinya. Jadi sholat di atas kasur istrinya. Karena Nabi Sallam rumahnya sempit gitu ya. Tidak ada kalau kita kan mungkin ruang tamu, kamar, tempat ini, tempat itu. Ya Nabi Sallam tidak, itu kecil rumahnya. Rumahnya adalah kecil dan ini tentunya bentuk tawadhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan aku ini ngelonjor seperti kondisi jenazah. Jenazah kalau ya setelah dimandikan mungkin kita tahu ya itu apa terkujur seperti itu. Aisyah juga seperti itu. Ya, beliau berada di atas tempat tidurnya atau di atas kasurnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di situ. Ya, sehingga hadis yang kedua itu lebih zahir, artinya lebih letterlek untuk menyebutkan bolehnya sholat di atas kasur atau tikar. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadasana Abdullah ibnu Yusuf At-Tinisi qala hadasana Lais, ini Lais ibnu Sa'id. Qala an Yazid an Iraq an Urwata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa Aisyah mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah alal firasyi alladhi yanamani alaih. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan dengan lebih jelas lagi bahwa Nabi sallam salat sedangkan Aisyah itu artinya tidur terkujur, ya, badannya dengan kakinya berada di antara Nabi Sallam dengan kiblat. Ya, berarti kalau kita gambarkan sholat kita di Indonesia, ya Aisyah itu ima kepalanya ke arah utara atau ke arah apa? Selatan gitu. Ya seperti begitu, kakinya ngelonjor gitu. Ya, kakinya ngelonjor. Lalu dikatakan yaitu di atas kasur yang beliau berdua tidur di atasnya. Jadi kasur itu dijadikan sebagai tempat tidur, juga dijadikan sebagai tempat untuk apa? Untuk sholat itu. Ya. Jadi Nabi SAW itu beda dengan kita. Kalau kita kan baju keundangan, baju untuk sholat, baju untuk ini berbeda. Ya. Kalau Nabi SAW itu disebutkan baju yang dipakai berjima dipakai juga untuk sholat kan gitu. Jadi ketika beliau berjima dengan istrinya, bajunya itu. Ketika beliau juga sholat dengan menggunakan baju apa tersebut. Ya. Menunjukkan bahwa Nabi SAW ya itu tawadu, terutama ya berkaitan dengan urusan apa dunia, ya, urusan dunia. Nah, dalam hadis ini ada beberapa hukum yang tidak berkaitan dengan judul gitu. Kan tadi judulnya sholat di atas tempat tidur. Apa saja? Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudu. Ya, dan ini pendapat Imam Ahmad, ya, pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, bersentuhan dengan istri adalah batal. Nah, hadis ini sebagai dalil bahwa bersentuhan dengan istri tidak batal. Kenapa? Karena Nabi SAW mencubit istrinya ketika beliau sedang sholat. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ya kemungkinan mencubitnya ada kainnya, katanya gitu. Jadi ada kainnya sehingga ada ha'il gitu. Ada penghalang. Tetapi itu ba'id, katanya jauh. Kalau dibawa seperti itu. Itu yang pertama, artinya istimbat selain itu. Ya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya sholat menghadap orang tidur. Jadi boleh sholat menghadap orang tidur. Kemarin ada pertanyaan, hadis yang berbunyi, yaqta'u sholata al-mar'atu wal-himar idakan alaysa bainahu, yani sutrah. Bahwa Nabi SAW mengatakan membatalkan sholat seseorang, memutuskan sholat seseorang, wanita dan keledai. Kemudian disebutkan wal kalbu dan anjing. Apabila sholat seseorang di antaranya itu tidak ada sutroh bainahu wa baina mayyamuruhu. Artinya apabila kita sholat tanpa sutroh, ya, mestinya kita sutroh, kita berdiri di sini, ini sutrohnya gitu kan. Kemudian tidak memakai sutroh, maka orang yang melewati kita dari wanita atau anjing atau himar itu membatalkan sholat kita. Itu hadisnya. Nah, lalu mungkin pertanyaan, gimana ini Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sholat berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjawab, kalau itu yang dimaksud adalah yamuru, yaitu apa? Lewat. Ya. Kalau dijadikan sutroh, maka tidak mengapa. Jadi kalau dijadikan sutroh, maka tidak mengapa. Ya. Kemudian istimbat lain dari hadis ini, artinya pelajaran yang lain dari hadis ini, bahwa gerakan dalam sholat li ajli islahu sholat jaizun. Jadi gerakan di dalam sholat, walaupun hukum asal bukan gerakan sholat, kalau itu untuk maslahat sholat, maka tidak mengapa. Tetapi tentunya yang dinamakan yaitu al-amalu awa al-harokatu yasirah, yaitu perbuatan yang sifatnya sedikit itu. Karena Nabi SAW di sini kan mencubit Aisyah radhiyallahu taala anha, jadi melakukan sesuatu yang bukan amalan salat. Ya, tapi Nabi SAW tidak membatalkan apa salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salatnya. Nah, kita akan ambil hadis terakhir sekarang. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab sujud ala thawbi min siddatil harri. Bab sujud di atas kain karena teriknya matahari. Jadi karena teriknya matahari. Jadi membuat penghalang. Dalam bahasa Sunda tilam, ya, dikasih penghalang karena panas. Wa qala al-Hasanu kana al-qaumu yasjuduna 'alal imamati wa qalan suwati wa yadahu fi kummihi. Berkata Hasan, keadaan kaum mereka sujud di atas imamahnya dan qalan suwah kupiahnya. Ya, kupiahnya dibuka kemudian dijadikan sebagai alat untuk menghalangi jidatnya karena panas gitu ya. Wa yadahu fi kummihi, sedangkan tangannya apa? Kumi ini. Jadi panjang ya, kemudian salat ke lantai atau salat ke tanah ke pasir dengan kain ininya nih, ini namanya kum. Ya. Atau masuk di dalamnya bagian dari bajunya atau kain yang panjang kemudian diletakkan karena panas itu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala hadatsana Abdul Walid Hisham ibn Abdul Malik, qala hadatsana Bishr ibn Al-Mufaddal, qala hadatsani Ghalib Al-Qattan an Bakr ibn Abdullah an Anas bin Malikin, qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadau ahaduna tarfas saubi min syiddatil harri fi makanis sujudi. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas yang tadi disebutkan dengan muallak. Di sini mausul hadisnya. Artinya tadi tidak disebutkan sanadnya, sekarang disebutkan sanadnya. Anas bin Malik mengatakan, kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang di antara kami ya meletakkan ujung kainnya min syiddatil hari, karena panas, kondisi panas ya, mungkin kalau jidat itu langsung ke tempat sujud itu panas ya. Fi makanis sujudi, di tempat sujudnya. Jadi di tempat apa? Sujudnya. Jadi berarti di sini para sahabat atau sejumlah para sahabat ya itu sholat dengan menggunakan kain yang dipakai dari badannya. Ya. Jadi Imam Bukhari berpendapat itu boleh. Nah, sekarang kita akan bahas dari sejumlah hadis tadi, yaitu tentang hukum sajadah dalam sholat. Jadi hukum sajadah dalam sholat atau hukum tikar, sajadah, karpet dalam sholat. Atau lebih umumnya adalah hukmu al-ha'il, hukum penghalang-penghalang yang berkaitan dengan anggota sujud. Kenapa para ulama membahas hal itu? Pertama, bahwa Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin fa asyara ila jabhatihi wa anfihi wa yadaihi wa rukbataihi wa atrafi ana mili rijlaihi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan Allah untuk sujud. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan Allah untuk sujud dengan 7 anggota badan. Beliau mengisyaratkan ke jidat dan hidungnya. Kemudian 2 telapak tangan. Kemudian 2 lutut dan 2 ujung jari-jarinya. Artinya 2 ujung jari kaki. Nah, itu yang dinamakan sab'atu a'dham, 7 anggota badan. Nah, 7 anggota badan ini diperintahkan untuk sujud. Ya, dalam arti ke tempat sujud. Ya, ima mungkin tempat sujudnya adalah lantai atau tanah atau yang lainnya. Nah, Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui keutamaan sujud juga. Bahkan dalam hadis juga disebutkan bahwa nanti yaumul qiyamah anggota sujud tidak akan disentuh dengan api neraka. Jadi di antara anggota badan manusia yang tidak akan disentuh api neraka sama sekali, walaupun kalau orang itu ditakdirkan masuk neraka dengan sebab maksiat tertentu, maka tidak akan disentuh api neraka orang yang menjaga sholat 5 waktu. Ya. Dan itu keutamaannya. Nah, sekarang kita bahas ha'il. Para ulama berbicara hukmul ha'il. Al-ha'il nau'an. Jadi penghalang sujud itu ada 2. Al-ha'il muttasil, al-ha'il munfasil. Jadi sesuatu yang menghalangi tempat sujud ketika kita sholat dengan kulit kita itu ada 2. Pertama yang mutasi, yaitu kain yang melekat pada badan kita. Jadi menyatu dengan badan kita kainnya gitu. Dan ini ada 2. Jadi sesuatu yang menghalangi tempat sujud yang menyatu dengan badan kita. Dan ini 2 kata para ulama. Pertama, yang sama-sama anggota sujud. Gimana? Sujud begini. Apa? Telapak tangan dipakai menghalangi jidat untuk sujud. Maka ini ijma tidak sah. Ya, ini ijma tidak sah gitu. Kalau orang sujud dengan menghalangkan apa? Tangannya. Ini ijma tidak sah. Nah, tapi yang kedua, yaitu kain yang melekat pada badan kita. Ima itu bentuknya sejenis kupiah, imamah, atau kain. Maka ulama Syafi'iyah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, ya Al-Muhadzab, beliau mengatakan, wa madhabuna, dan madhab kami, itu madhab Imam Syafi'i, bahwa kain yang menyatu dengan badan kita kalau menghalangi tempat sujud maka itu tidak sah sujudnya. Jadi ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh sebab itu ya ada beberapa pertanyaan baik di acara MGI Assalamualaikum Ustaz, itu ada pertanyaan ya, ibu-ibu yang sering memakai yang memakai apa? Mukena yang apa itu? Kadang-kadang mukena tangannya itu panjang atau mungkin dia sholat di atas kain mukenanya, ya itu ada pertanyaan. Nah, sedangkan pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama minas sahabah wa minat tabiin wa min aimatil arba'ah, karena ini adalah pendapat jumhur ya, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, ya dan yang lainnya, bahwa sholatnya adalah sah. Jadi sholatnya adalah sah. Dan ini wallahu alam pendapat yang kuatnya. Karena hadis-hadis yang tadi yang dibawakan oleh Imam Bukhari menunjukkan apa? Menunjukkan sahnya. Tapi kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, sah tetapi makruh gitu. Jadi kalau bisa memang tidak gitu. Kalau bisa tidak. Afdal kalau kita sholat 7 anggota badan ini ya tanpa terhalang oleh bagian dari kain kita yang melekat dari badan kita, ya. Karena tentunya apa yang dilakukan oleh para sahabat pun dalam riwayat-riwayat yang tadi menunjukkan itu ketika hajah saja, ketika butuh, seperti ketika kondisi panas itu kan, menunjukkan kalau biasanya itu apa? Tidak dilakukan seperti itu. Ya, jadi tidak dilakukan seperti itu. Nah, jadi abdolnya tidak. Gitu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, yang kedua, ha'il munfasilah. Yaitu penghalang yang munfasil, terpisah dari badan kita. Maka ini jaiz adalah boleh, ya seperti tadi tikar, sajadah dan yang lainnya dengan hadis-hadis yang tadi. Nah, tapi untuk masalah penggunaan sajadah, ini perhatikan, penggunaan sajadah. Jadi penggunaan sajadah, para ulama memberikan bawabit wa qawaid istimali sajadah. Perhatikan di sini bahwa para ulama meletakkan beberapa kaidah, artinya membuat beberapa kaidah berkaitan dengan penggunaan sajadah. Jadi menggunakan sajadah atau jenis tikar yang dipakai untuk sholat. Yang pertama, sajadah tersebut bukan dari sesuatu yang dilarang secara syar'i. Kainnya, seperti tidak boleh dari sutra gitu. Ya, karena untuk laki-laki lebih khusus tidak boleh, yaitu menggunakan libas dari sutra, termasuk juga tempat sujud gitu. Jadi jangan sajadahnya adalah apa? Sutra, sesuatu yang diharamkan secara apa? Secara nas. Yang kedua, tidak ada gambar di sajadahnya itu. Dan gambar itu ada dua. Kalau gambar yang bernyawa, hukumnya haram. Jadi kalau gambar yang bernyawa, hukumnya haram. Punya sajadahnya gambarnya gambar unta gitu, sajadahnya gambar harimau gitu ya, maka itu haram menurut pendapat yang rajih. Kalau sajadah itu gambarnya adalah gambar yang tidak bernyawa, ya seperti gambar gunung, gambar kebun atau gambar apa gitu, yang menjadikan kita sibuk dalam sholat melihat gambar itu, maka hukumnya makruh gitu, makruh. Karena yushgiluna ani sholat, karena akan menyibukkan kita dari sholat. Jadi menyibukkan kita dari sholat. Berarti ya, berarti motifnya gitu ya, kalau mungkin menggunakan seperti ini, sebisa-bisa motifnya yang tidak mengganggu akan kehusuan kita dalam sholat. Walaupun hukumnya bukan haram, tetapi apa? Makruh, karena mengganggu kita sholat. Nah itu babit yang kedua. Babit yang ketiga, bahwa sebagian orang mungkin berpendapat atau was-was bahwa sholat itu mesti di atas sajadah. Merasa tidak sah kalau sholat, atau tidak sempurna kalau sholat tidak menggunakan sajadah. Maka ini menjadi mahdur, menjadi terlarang. Karena sebenarnya sholat di mana saja boleh. Ketika orang menganggap bahwa sholat pakai sajadah pahalanya lebih besar gitu, menganggap sholat di atas sajadah lebih afdal, dan menganggap kurang sempurna kalau sholat tidak memakai sajadah, maka mahdur. Artinya mahdur itu terlarang sebenarnya kalau punya pemahaman ini. Bukan tidak boleh memakai sajadahnya, tetapi perasaan ini jadi tidak boleh dalam syariat. Karena sholat di mana saja boleh. Boleh. Kalau orang mengaku ini kurang afdal. Kemudian yang selanjutnya, apabila sajadah mimba bitafakhur. Tafakhur. Maaf ya, sebagian orang mungkin sampai tidak mau diinjak sama saudaranya di pinggirnya. Sajadahnya ini sajadah saya gitu. Sampai digelarkan itu enggak boleh disentuh. Sebagian tafakhur dengan sajadahnya. Oh, sajadah saya ini sajadah dari Turki, sajadah saya ini dari Mesir gitu kan. Sajadah saya ini, wah ini dari sana belinya gitu kan. Tafakhur, ya tafakhuru ba'dhum ba'd. Di mana dengan sajadah itu saling bangga-banggaan ketika dia salat di masjid. Hadza yu'athiru 'ala salatihi. Ini akan mempengaruhi kepada kesempurnaan apa? Salatnya. Jadi bukan tidak boleh memakai sajadah bagus, tetapi kalau tafakhur maka ini menjadi apa? Menjadi tidak boleh. Artinya tidak boleh itu tidak boleh tafakhurnya. Kemudian sajadah juga akan menjadi mahdur. Idza kana yaqta'u shofus salat. Apabila dengan sajadah itu menjadi satu sebab renggangnya saf. Di mana orang dengan sengaja, lain dengan hari ini adanya Covid gitu ya, itu beda hukumnya karena bukan itu. Tapi kalau orang sengaja bikin salat di atas sajadah-sajadah satu, ini orang sajadah satu di sana, ya. Kemudian salatnya jadi tidak rapat, maka ini juga mahdzur, ini juga terlarang. Jadi memakai sajadah menjadi wasilah sesuatu yang dilarang. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Sawu subuhakum. Kita diperintahkan istaqimu wa tarasu, harus rapat gitu. Harus rapat. Nah. Kemudian ada hal yang sangat penting untuk dijelaskan. Bahwa ada sebagian orang menjadikan sajadah hanya untuk jidatnya saja gitu. Tapi tanpa hajah, tanpa kebutuhan karena panas atau yang lainnya. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ulama ahli sunnah itu mewanti-wanti di an hadza tasyabuh birrafidhah, karena ini adalah tasyabuh dengan orang-orang rafidhah. Jadi orang-orang rafidhah itu ya orang-orang Syiah, mereka punya keyakinan bahwa sholat itu mesti di tanah Karbala. Oleh sebab itu seringnya mereka kalau sholat bawa tanah Karbala, atau mereka membawa sajadah yang itu diletakkan lagi di atas sajadah yang lain. Nah, jika kita melakukan itu ya dalam kondisi ada tasyabuh dengan apa? Dengan tujuan seperti itu, maka itu tidak boleh gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama itu sangat hati-hati menyerupai non-muslim, menyerupai orang kafir, menyerupai pelaku maksiat, menyerupai pelaku bid'ah. Itu tidak boleh. Karena man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Nah, ada yang mungkin agak berat nih disebutkan. Yaitu sajadah keagungan imam. Bukan imam tidak boleh pakai sajadah. Tapi sajadah dengan tujuan keagungan imam, bahwa imam itu tidak boleh sholat tanpa menggunakan sajadah. Seolah-olah kalau ada imam tidak menggunakan sajadah, ini tidak takzim kepada imam itu. Padahal udah ada semuanya pakai apa? Karpet. Kemudian dihususkan sajadah imam. Sajadah imam. Taksis itu. Maka sebagian para ulama itu menganggap mahdzur. Bahkan yatamayyaz anil musalliyin, bahkan dihususkan dengan apa? Dengan sajadah yang biasa gitu. Bukan tidak boleh pakai sajadah, boleh. Tapi kalau sengaja dipisahkan dari sajadah makmum gitu. Ini adalah sajadah imam. Bahkan mungkin di sebagian ini kalau dipakai itu enggak boleh gitu ya. Nah, sajadah hukum asalnya boleh. Tapi terkadang berpindah menjadi tidak boleh dengan sebab-sebab tertentu. Jadi ada hal yang mubah menjadi tidak mubah karena diikuti dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak boleh. Gitu. Ya, seperti berkaitan dengan sajadah ini. Tadi seperti sajadah bergambar, sajadah apa? Sajadah sutra. Nah, maka itu tidak boleh. Dalam arti diperhatikan untuk dihindari. Gitu. Diperhatikan untuk dihindari. Nah, ini adalah hukum yang berkaitan dengan sajadah ataupun penghalang di dalam sholat. Nah, kemudian yang terakhir, kita mengetahui bahwa di dalam syariat Islam, dinul Islam, dan Islam diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Umat Islam diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ini yang dinamakan dengan fadlul Islam, keutamaan Islam, keutamaan syariat Islam, keutamaan umat Islam. Tadi, bahwa bumi dijadikan tempat sujud. Dan bumi dijadikan alat untuk bersuci. Umat Islam sholat tidak mesti di masjid. Ya, boleh sholat di lapangan, boleh sholat di gunung, boleh sholat di mana saja. Gitu. Yang penting tidak di atas kuburan dan tidak di WC gitu kan. Nabi SAW mengatakan apa? Al-ardu kuluha masjidun ilal hamamu wal makbarah. Bumi ini semuanya adalah tempat sujud kecuali kuburan dan WC-nya. Nah, barangkali ini yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore hari ini berkaitan dengan hukum-hukum seputar tentang hal yang menghalangi tempat sujud ataupun berkaitan dengan hukum seputar sajadah, tikar, dan yang lainnya. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan untuk materi yang telah disampaikan dan ilmu kembali di kesempatan sore hari ini berkaitan dengan adab dalam sholat, yaitu tentang pakaian atau alat yang digunakan untuk kita sholat. Salah satunya adalah sejadah. Dan di sore hari ini kembali kita akan membuka untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali bagi sahabat Gemah Islam dan tentunya juga jamaah hadirin, baik ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425255. Kami ulangi kembali, untuk pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425255. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Tentunya berkesesuaian dengan pembahasan di sore hari ini, kita akan dahulukan. Baik Ustadz, ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di awal kajian Ustadz menyebutkan bahwa tanah itu tempat sholat dan tidak di masjid. Di sisi lain banyak ulama wajibkan sholat di masjid bagi laki. Tolong dijelaskan Ustadz maksud perkataan tersebut, bagaimana mengkompromikannya. Nah Ustadz ya, dari hamba Allah. Insyaallah, tapi tidak perlu dikompromikan sebenarnya, karena mungkin salah memahami gitu. Salah memahami, bukan berkaitan dengan wajibnya sholat berjamaah lain. Ya, artinya sholat itu sah ketika orang sholat tidak mesti di bangunan masjidnya. Jadi sholat tidak mesti di tempat bangunan yang dikhususkan untuk apa? Untuk sholat. Kan kalau di agama-agama lain, sholat itu di tempat, ibadah itu di tempat ibadah gitu. Ya, orang-orang Yahudi punya tempat ibadah, orang-orang Nasrani punya ibadah. Mereka tidak melakukan ibadah kecuali di tempat itu. Ya, kan kita lihat juga kan ada enggak kebaktian di rumah? Mereka selalu melakukannya itu. Kalau kita sholat, mana aja sholat sunnah. Ya, artinya kalau kita sholat sunnah di mana aja kan itu. Kalau kita di gunung kan tidak perlu cari masjid gitu kan, sholat di mana saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan perintah sholat berjamaah di masjid. Ini berbicara bahwa dalam Islam itu tempat sholat itu ya tidak mesti di bangunan yang dinamakan apa, masjid gitu. Bisa dilakukan di mana saja. Ya. Kalau datang waktu sholat, ya sholat di mana aja. Gitu. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair untuk penjelasannya dan semoga menjadi pencerahan untuk penanya kita yang pertama ini. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, tapi sebelumnya kita tadi sempat terlupa, untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung, kita sudah sediakan mikrofon dan bisa langsung ditanyakan kepada Ustaz ya. Sambil menunggu jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung, kita akan bacakan kembali. Oh, sudah ada. Baik, silakanlah di mikrofon agar lebih jelas. Iya. Iya. Agar sahabat Gemah Islam di rumah juga bisa mendengarkan pertanyaannya. Bismillah. Pak Ustadz, izin bertanya tentang sholat menggunakan pakaian yang bekas olahraga. Apakah itu bekas olahraga keringetan gitu, bagaimana? Kemudian yang kedua itu tentang apakah was-was gitu ketika habis berolahraga datang waktunya sholat harus mandi dulu gitu biar seger, biar abdol gitu. Kemudian yang ketiganya menjaga wudu kemudian berolahraga, beraktivitas keringetan, apakah sah sholatnya juga ketika kita yakin belum batal wudunya? Terima kasih. Ya, langsung Ustaz, kami silakan. Ya, keringat bukan najis ya. Keringat orang mukmin itu suci. Kalau orang telah berolahraga atau bahkan mungkin petani gitu ya, petani atau pekerja di sebuah perusahaan, mau sholat tidak perlu ganti baju. Ya, kalau orang petani gitu ya, habis dia mencangkul mau sholat, dan sholat dengan pakaian dia mencangkul, boleh dia sholat dengan pakaian tersebut. Bahkan nanti kita juga akan mendapatkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun hujan beliau sholat ya di atas pasir, di atas tanah, dan para sahabat melihat bekas kotoran, artinya bekas pasir, bekas air di jidat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Islam itu agama mudah, agama waqi'iyah. Jadi tidak ada agama yang seluas ini, karena agama Islam kan agama dari Allah. Jadi Islam itu mudah untuk kita amalkan, dan Islam itu waqi'iyah. Apa sih waqi'iyah itu? Artinya adalah fakta Islam itu, dalam hidup fakta. Kalau antum olahraga tidak perlu harus ada baju untuk sholat khusus itu. Baju yang dipakai untuk futsal atau main bola atau bulu tangkis boleh dipakai untuk apa? Untuk sholat. Ya. Keringat orang mukmin tidak najis. Nah, tetapi kalau orang ingin khusyuk sholatnya, kemudian dia reda dari keringatnya, kemudian dia mandi, bahwa abdol itu abdol gitu. Bagi dia abdol. Untuk apa? Untuk menciptakan apa? Menciptakan kehusuan di dalam sholatnya. Tapi tidak boleh ada orang muslim sampai tidak sholat dengan alasan tidak ada baju baru gitu. Kan banyak orang, aduh tegaduh sarung gitu kan, tidak sholat gitu ya, padahal tidak berkaitan dengan najis gitu kan. Dan ini harus ditiadakan dalam pendapat-pendapat kita ataupun paradigma berpikir kita gitu. Ya, orang dari tempat pekerjaannya dengan pakaian itu boleh untuk sholat. Sebab di dalam Islam itu yang penting toharoh, yang penting apa? Suci dari najis. Ya. Kalau kotor itu tidak menghalangi sahnya apa? Sholat. Jadi kalau orang sholat dengan kain yang berlumuran tanah, boleh, tidak mengapa, sah sholatnya, tidak mengapa. Bahkan kalau memberat-berat harus punya baju khusus, ya memberat-berat mempunyai harus dipisah, ya itu takaluf yang syariat tidak menuntut itu, gitu. Syariat tidak menuntut itu. Kemudian kalau was-was takut ada najis, yang dalam Islam juga tidak boleh. Al yakinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak boleh mengalahkan keraguan. Jadi kita tidak boleh berbuat begini. Duh takut ada najis, duh takut ada najis, enggak usah. Kalau tidak berinteraksi dengan najis, kalau kita tidak melihat najis, hukum asal adalah suci. Maka kaidah dalam Islam itu dikatakan al-aslu toharoh, bahwa asal adalah suci. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, kita beralih kembali ke pertanyaan selanjutnya, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita dari jamaah ikhwan. Baik, Ustaz, apakah dilarang sholat menghadap kamar mandi, Ustaz? Menghadap kamar mandi sholat, Ustaz. Jazakumullah khair. Itu nanti akan dibahas ya oleh kita di bab ada. Tapi yang boleh sholat menghadap kamar mandi atau di atas kamar mandi. Yang tidak boleh itu di dalam kamar mandi. Gitu. Jadi kalau nanti sutuh itu atasnya gitu ya. Kemudian menghadap tidak mengapa. Sah sholatnya. Baik Ustaz. Kembali kita akan membacakan pertanyaan dari pesan singkat. Baik, pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya tentang sholat Id apabila dilakukan secara terpisah antara jamaah ikhwan dan akhwat di tempat yang berbeda dan juga dengan imam dan khotibnya masing-masing, Ustaz? Ikhwan punya imam dan khotib, akhwat punya imam dan khotib. Jazakallah khair, Ustaz. Menjadikan imam untuk akhwat ya di tempat terpisah, mungkin li ajli darurah itu boleh. Kalau ada darurah seperti kemarin mungkin karena COVID gitu ya. Kemudian supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi penumpukan ataupun kerumunan massa yang lebih banyak. Tidak mengapa insyaallah. Tapi hukum asal imam untuk laki-laki, perempuan adalah imam untuk laki-laki, dan khatib untuk perempuan adalah khatib untuk laki-laki, dan itu yang berjalan di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in. Tapi apabila terjadi seperti itu, kemudian dengan ada beberapa sebab ya, darurah, seperti umpamanya tempatnya tidak memadai atau tidak ada lagi gitu ya untuk bersatu antara laki-laki dengan perempuan, maka tidak mengapa insyaallah. Nah Ustaz, jazakumullah khair kembali untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan berkenaan dengan bab. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada makmum yang di setiap sholat fardu atau sholat berjamaah ini sedikit mengeraskan suaranya Ustaz, dan mengganggu makmum yang lainnya Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, makruh, dan itu terlarang ya. Terlarang. Dimana sebagian orang dengan sedikit menjaharkan bacaan di dalam sholat, ketika sholat sirriyah, membacakan doa dan sebagainya, ini gak boleh. Tidak ada sunnahnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di sini yuwaswis, yaitu akan mengganggu apa zikir saudaranya. Zikir saudaranya. Wallahu taala alam.